Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi untuk membahas buku Ilmu Sharaf untuk Pemula. Minggu lalu kita udah belajar tentang unsur penyusun kalimat ya. Ada berapa? Ada tiga, ada fi'il, ada isim, dan ada huruf. Kemudian fi'il ada tiga ya, ada fi'il madi, mudhari, dan amar. Kemudian isim beraneka ragam jenisnya. Kita tinjau dari beberapa sisi. Yang pertama misalkan dari sisi jenis ada berapa? Ada dua, ada muzakkar dan ada muannas. Kemudian dari sisi jumlah ada tiga, ada mufrad, tasnia, dan jamak. Jamak sendiri ada? Ada dua. Hah? Ada tiga. Jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, dan jamak taksir. Jamak taksir ya. Nah, kemudian huruf sendiri artinya apa huruf di sini? Iya, huruf hijaiyah yang punya makna. Huruf itu sebenarnya nanti banyak. Nanti ada huruf atof namanya, kata hubung, kayak wa dan fa, maka itu huruf atof. Kemudian kemarin kita belajar huruf jar ya kan, min, ila, an, ala, fi. Nanti ada juga huruf huruf nasib, huruf yang menasabkan, contohnya an, lan, izan, kai. Kemudian nanti ada huruf jazam, yakni huruf yang menjazamkan, contohnya lam, lama, alam, alama. Nanti huruf tuh banyak dan setiap huruf punya punya fungsi sendiri-sendiri. Kayak huruf jar ya berarti menjadikan isim setelahnya jar. Huruf jazam menjadikan isim setelahnya jazam. Contohnya yang contohnya kita lihat misalkan lam, lam. Lam artinya apa? Tidak. Tidak ya. Contohnya di lam yakunil ladzina kafaru, kan asalnya yakunu. Ketika ada lam, lam yakun. Gitu. Jadi nanti insya Allah huruf banyak. Tapi kita cukupkan dulu di huruf jar seperti itu. Ada pertanyaan dari minggu lalu? Fi'il, isim, dan huruf? Nggak ada ya. Kemudian kita belajar isim domir. Ada berapa isim domir? Isim domir ada 14. Coba mungkin diulang ya Pak Saiful. Huwa, huma, hum. Ini PR juga ya? Iya. Iya, coba gitu. Ayo Pak Saiful. Anti antuma antunna anna nahnu. Ya baik. Ya mahunna anta antuma antum anti antuma antunna anna nahnu. Ya baik. Huwa huma hum ia huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna anna nahnu. Ya santum. Ya itu isim domir. Kemudian kita juga udah mulai masuk ke ilmu sharaf. Nah, pembahasan dalam ilmu sharaf itu ada berapa bab? 6. Oh. Enggak, secara umum seluruh kata sama. Ada berapa bab? Ini udah jelasin belum? Minggu lalu. Belum ya? Belum ya? Ah, itu. Iya. Jadi bab-bab dalam ilmu sharaf ada 35 bab. Ya. Ikutan juga. Iya. Nama siapa akhi? Pak, nama siapa Pak? Pak Mahmud. Khairul Umam. Iya. Jadi bab-bab dalam ilmu sharaf semuanya itu ada 35 bab. Artinya apa? Ribuan kata kerja dalam bahasa Arab itu pasti akan memiliki pola 35. Salah satu dari 35 pola. Ya. Nah, dari 35 bab itu, yang paling sering digunakan, yang masyhur digunakan ada 22 bab. Nah, dari 22 bab itu ada 6 bab asal yang disebut dengan sulasi mujarrad. Apa itu sulasi mujarrad? Kata kerja yang terdiri dari 3 huruf. Iya betul, Hasan. Jadi kumpulan kata kerja yang memiliki huruf penyusun tiga huruf asli, ya. Nasara, nazara, kataba, manaa, fataha, itu semuanya tersusun dari tiga huruf. Nah, semua kata kerja yang tersusun dari tiga huruf ini pasti akan masuk ke salah satu dari enam bab sulasi mujarrad. Nah, seperti itu. Sampai sini paham, ada pertanyaan di enam bab ini? Iya. Nah, enam bab ini dapat dengan mudah kita hafalkan dengan rumus batu kali mana bisa turun sendiri. Nah, ya coba kita latihan. Batu berarti au, berarti fa fa'ala yaf'ulu. Kemudian kedua kali ai, jadinya fa'ala yaf'ilu. Kemudian mana aa, fa'ala yaf'alu. Kemudian bisa ia, fa'ila yaf'alu, turun uu, jadinya fa'ula yaf'ulu. Kemudian sendiri ii, fa'ila yaf'ilu. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, ada enggak sih ciri-ciri tertentu, misalkan kalau fi'ilnya tersusun depannya nun berarti bab 1, bab 2. Kemudian kalau misalkan, pokoknya ada enggak sih ciri-ciri yang menunjukkan bahwa dia itu bab tertentu? Ada enggak? Enggak ada. Jawabannya enggak ada. Terus gimana caranya? Ya kita harus hafal. Tapi untuk mempermudah, gini, kalau dia fa'ila, ya, itu sudah pasti bab sendiri, ya. Sendiri ii. Oh, bukan ii dong. Ia. Ya benar. Eh, batu kali mana bisa? Bisa. Bisa ii. Bisa ii. Tapi gini, bab 6 itu contohnya cuma hasibah. Hasibah yasibu. Selebihnya itu kata-kata yang asing dipakai. Tapi dari bab 6 kata yang masyhur, dan dari beberapa kitab sorof pasti ngasih contohnya cuma bisa 1, paling banyak 3. Itu pun yang 2 tidak masyhur. Artinya bab 6 itu biasanya contohnya cuma hasibah. Artinya selain hasibah, kalau rumusnya fa'ila itu pasti bab 4, batu kali mana bisa, ya, fa'ila ya alu. Misalkan kita ketemu alima, ah, udah pasti alima ya alamu, salima udah pasti salima ya selamu. Itu yang pertama. Jadi bisa kita pecah lagi nih. Sebetulnya secara umum nggak ada cirinya, tapi kita bisa akalin lah kayak gitu. Itu yang pertama. yang kedua. Kalau rumusnya faula itu sudah pasti bab berapa? Sudah pasti bab 5. Artinya kalau faula sudah pasti yafulu, hasuna yahsunu. Ya. Kemudian apa? Karuma yakrumu bauda ya bungudu, koruba yakrubu. Nah. Berarti kan wah udah nih, berarti udah lebih mudah nih. Sekarang kita hanya perlu hafal yang bab 1 sampai bab 3 aja. Kenapa? Karena bab 4 jelas. Kaitannya dengan bab 6, selain hasiba pasti bab 4, ya. Salima ya salamu, alima ya alamu. Kemudian bab 5 faula. Jadi lebih ringan. Artinya kita hanya perlu menghafal kata-kata dari bab 1 sampai bab 3. Bisa kita kalin lagi kan dari situ? Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa enggak kira-kira? Sama-sama faala faala faala kan? Batu kali mana bisa enggak bisa. Jadi tantangan kita lebih sedikit sekarang, tinggal menghafalkan fiil-fiil dari bab 1 sampai bab 3. Adapun bab 4 sampai bab 6 itu ada ciri-cirinya gitu. Lebih mudah insyaallah gitu. Ya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Jadi kalau ditanya ada cirinya, kalau secara umum enggak, cuma kalau kita akalin ya seperti tadi. Yang pertama, bab 6 itu contohnya cuma hasibah. Selain hasibah berarti kalau ada yang fa'ila yaf'alu rumusnya bab 4. Dan bab 5 fa'ula. Semua yang fa'ula pasti yaf'ulu gitu. Dan selebihnya 1 sampai 3 tinggal kita hafal. Jadi lebih mudah insyaallah. Ada pertanyaan? Ya, kemarin kita baru sampai perubahan dari fi'il madi ke fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian sekarang kita ke masdar, ya. Masdar itu halaman buka halaman 30 masdar. Ya, kemarin saya sudah menyinggung bahwa perubahan itu ada dua jenis ya, ada yang sifatnya kiasi, ada yang sifatnya, ingat nggak, kiasi dan simai. Saya sudah sampaikan belum ya? Apa di tempat lainnya? Suka lupa. Sudah belum ya? Belum ya? Jadi ada yang kiasi, ada yang simai. Kiasi itu artinya apa? Kiasi itu berarti perubahannya mengikuti rumus. Ya. Sedangkan simai tidak ada rumusnya. Jadi perubahan, namanya aja simai. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang kita dengar dari orang Arab. Kata orang Arab apa nih? Kalau orang-orang ngomong A ya berarti A gitu. Nah, fi'il madhi dan fi'il mudhari itu kiasi, ada rumusnya kemarin kan? Fa'ala yaf'ulu kemudian sampai fa'ila yaf'ilu. Ada rumusnya, tapi kalau masdar, masdar ini enggak punya rumus. Artinya setiap kata itu itu punya bentuk yang khas. Tapi memang secara umum ya, kebanyakan masdar itu rumusnya fa'lan. Jadi gimana nih? Kalau fa'ala jadi fa'lan, nasoro jadi nasron. Ya. Fataha jadi fathan. Alima jadi alman. Secara rumus betul alman, tapi nanti ternyata masdar untuk alima bukan alman tapi ilman gitu. Ini bukti bahwa masdar itu tidak bersifat apa? Kiasi, tapi simai, paham ya? Seperti itu. Nah, jadi masdar itu simai tidak kiasi, tapi memang secara umum ya, secara umum rumusnya fa'lan. Jadi memang kebanyakan masdar rumusnya fa'lan. Ini siapa, Pak? Mukti. Saya lupa jadinya ini sebelah. Apa Mahmud atau Mukti? Ya, jadi masdar itu nggak ada rumusnya. Nah, sebetulnya di ulama sorof sendiri ada perdebatan tentang asal kata. Jadi kata asal itu fi'il madhi atau masdar. Jadi kalau ada pertanyaan asal kata itu fi'il madhi atau masdar. Jadi itu ada perdebatan. Kalau di bahasa Inggris kan, kayak misalkan asal kata pergi itu apa? Goen apa gone? Apa going apa goes? Go kan? Go-nya kan? Kemudian membaca ya read-nya, bukan reading, bukan reads, bukan read gitu. Nah, di bahasa Arab ada perdebatan kata asal itu sebetulnya masdar atau fi'il madhi. Karena kalau dari awal seakan-akan aneh mendukung pendapat bahwa kata asal itu fi'il madhi kan. Sebetulnya apa para ahli bahasa itu sepakat bahwa masdar itu kata asal, karena yang namanya kata asal itu khas kan, spesifik. Nah, tapi setelah mereka menyepakati bahwa masdar itu adalah asal kata, di saat yang sama mereka lebih sering memasyhurkan kata asal itu fi'il madhi gitu. Tapi ini sebetulnya untuk pengetahuan aja. Salah. Seperti itu ya. Jadi nanti kalau ada yang nanya, sebetulnya kata asal dalam bahasa Arab itu apa sih? Jawabannya adalah masdar, tapi yang masyhur digunakan itu fi'il madhi, seperti itu. Ya. Ya, jadi kita udah belajar tasrif istilahi dari fi'il madhi sampai masdar, boleh? Fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari, kemudian masdar. Fa'ala, kita ambil contoh baru satu ya. Fa'ala yaqulu fa'lan. Nah, supaya kita memudahkan hafalan tasrifnya, nanti dalam menghafal anggap aja semua masdar itu rumusnya fa'lan gitu. Jadi sementara kalau kita lagi belajar, anggap aja nanti kalau kita enggak tahu masdar aslinya apa, anggap aja fa'lan. Misalkan nanti kata banyak tubuh apa masdarnya, tahu nggak? Kalau tahu sebutkan aja yang benar, tapi kalau nggak tahu sementara ikuti rumus fa'lan. Jadi kata baik tubuh katban, meskipun sebutannya yang benar apa masdarnya apa kutub jamak dari kitab. Kitabatan, tulisan. Jadi masalah kitabatan. Tapi karena kita lagi belajar, kalau enggak tahu yang benar, anggap aja rumusnya fa'lan, seperti itu ya. Ini masdar. Kemudian setelah masdar apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, setelahnya apa? Isim fa'il. Nah, isim fa'il ini kiasi. Artinya dia ada rumusnya. Rumusnya apa? Sesuai dengan namanya. Fa'il. Ya. Fa'il. Nah. Kalau fa'ala jadi fa'ilun, nasoro jadi apa? Pak Saiful. Nasoro. Misalkan bab 1 nasoro kan? Apa arti nasoro? Nasoro Nasrani. Itu mana nasoro ini? Nasoro. Apa artinya? Artinya apa nasoro? Telah? Telah? Telah menolong ya. Telah menolong. Kalau fa'ala jadi fa'ilun, nasoro jadinya apa? Nasirun. Ya enggak? Sekarang Pak Adi. Kalau fa'ala jadi fa'ilun, fataha jadi apa? Fatihun. Iya, panjangin dikit. Fatihun. Ya. Nah, isim fa'il ini enggak ada bedanya antara bab 1, bab 2 sampai bab 6. Mau dia fa'ala atau fa'ila, mau dia nasor atau alima, ketika isim fa'il jadinya fa'ilun. Jadi kalau nasor jadi nasirun, kemudian kalau doroba bab 2 jadi doribun, fataha bab 3 jadi fatihun, alima bab 5 jadi alimun, hasuna jadi, nah ini nanti kita bahas nih. Bab 5 ini unik fiilnya, nanti kita bahas setelah ini. Kemudian bab 6 dari hasiba jadi hasibun, ya. Jadi rumusnya sama semua. Paham ya? Oke, langsung kita latihan. Dari Pak Idris ya, Pak Idris. Kita sekarang langsung belajar tasrif dari fi'il madhi sampai isim fa'ilnya dulu sementara. Dari bab 1 dulu, bab 1 terserah Pak Idris. Bab 1 yang ambil satu contoh dari bab 1. Iya. Apa? Contohnya apa? Apa? Iya, coba. Nasoro. Iya, ayo. Enggak apa-apa. Nasoro yang suruh nasram. Kemudian wa mansoram. Masdar kita baca satu aja. Langsung ke isim fa'il aja. Suruh nasram nasirun. Ya, oke. Pak Saiful sekarang bab 2. Apa kata kerja yang masuk bab 2? Ingat enggak? Apa? Apa? Dikasih tahu aja deh, doroba. Doroba. Doroba bab 1. Bab 2. Bab 2. Fa'lan jadinya? Fa'lan. Kalau dorban. Fa'ala jadi fa'lan, dorba jadi? Dorban. Kemudian isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya doribun. Oke, ayo Pak Adi. Bab 3. Bab 3 apa contohnya, katanya? Fataha deh, fataha. Fataha artinya apa? Fataha. Apa arti fataha? Membuka. Ayo Pak Adi, membuka. Fataha, yaftahu. Yaftun. Loh kok yaftun? Fataha. Fataha yaftahu. Ingat aja. Kalau fa'ala jadi fa'lan, fataha jadi fa'ala jadi fa'lan. Fataha jadi fathan. Fathan. Kemudian isim fa'ilnya? Isim fa'ilnya fa'ilun. Fa'ala jadi fa'ilun. Fataha jadi fatahun. Fa'ahun. Fa fa'ilun. Jadi fa. Nih. Perhatikan. Fa'ala jadi fa'ilun. Jadi fa'ilun. Berarti fataha jadi fatihun. Nah, santai yuk. Fayadi. Fayadi bab 4 ya, bab 4. Batu kali mana bisa? Alima, coba. Bisa. Alima ya alamu. Masdarnya? Alman. Iya, tapi yang benar sebenarnya nanti ilman ya. Enggak apa-apa. Terus. Fa'ilnya? Hah? A? Alimun. Ya, sebetulnya sama aja. Jadi gini, sebetulnya ilmu sorof tuh gak ngurus ya. Mau kita bilang nasron, nasrin, nasrun, itu urusan ilmu nahu. Artinya sama-sama artinya pertolongan. Begitupun nasirun. Mau kita baca nasirun, nasiron, nasirin, itu artinya sama, penolong. Itu bukan urusan ilmu sorof, itu urusannya ilmu nahu. Tapi biar seragam, kalau mazhar kita an semua, kalau simpail kita un semua gitu ya. Oke, Pak Mahmud, bab berapa sekarang? Bab 5 ya? Bab 5, ya pas banget nih. Bab 5, hasuna. Hasuna ya, husna. Husna. Husna. Hasinun. Iya, sementara kita anggap aja bab 5 ini ada isim failnya, tapi nanti kita akan bahas bab 5 ini unik. Dia enggak punya isim fail. Ya, lanjut. Pak Mukti. Pak Mukti bab 6, hasiba. Ya. Hasiba ya sabu. Ya. Ya subuh. Sendiri, ii. Oh, belum kemarin belum datang ya. Paham ya. Jadi ain fiilnya kasrah dua-duanya. Ain fiil fiil madhi sama ain fiil fiil mudhari kasrah dua-duanya. Udah paham belum? Ain fiil itu yang gimana? Ii, jadi sa-nya sama-sama kasrah. Hasiba ya. Hasiba. Ya. Kasrah juga. Hasiba ya. Yahsibu. Hasiba. Hasiba yahsibu. Masdarnya? Asbat. Nah, anggap aja. Kemudian isim fa'ilnya? Hasibu. Udah, santai ya. Itu isim fa'il. Kemudian selanjutnya isim apa? Selain isim fa'il. Isim maf'ul, ya. Isim maf'ul. Itu sama dengan fa'il. Semua bab dari bab 1 sampai bab 6 rumusnya sama. Maf'ulun sesuai dengan namanya. Maf'ulun, ya. Fa'ala jadi maf'ulun. Berarti nasoro jadi mansurun. Berarti kalau ada orang yang namanya mansur artinya apa? Yang ditolong. Ya kan, kalau isim fa'il tadi artinya yang nasirun penolong. Mansurun orang yang ditolong. Mansurun. Nazoro jadi manzurun. Kataba jadi maktubun. Ya. Fataha jadi maf. Maftuhun. Kemudian mana'a jadi mamnu'un. Ini sering di ada tanda-tanda nih, dilarang merokok. Mamnu'ut tadkhin. Dilarang merokok. Mamnu'ut tadkhin. Mamnu', ya. Dilarang kan, di mana mencegah kan. Mamnu' dilarang, mencegah. Iya, jadi rumusnya adalah maf'ulun. Langsung kita latihan deh. Pak Idris, sesuai dengan tadi fiilnya dari tadi nasara ya. Berarti sekarang sampai si maf'ul di tasrif. Ayo. Ya, santai. Ayo, Pak Saiful. Tadi apa katanya? Doroba kayaknya. Doroba. Doroba yang teribu. Doroba yang teribu. Dorban. Betul. Do. Doribun. Kemudian maf'ulnya mabrurun. Iya, santai. Ayo, Pak Adi. Fataha yaftahu. Fathan. Fathan kemudian kok alima ya palu. Alima ya bisa ia alima ya malu itu mami lah ini alima ya la ya lamu alima ya lamu maksudnya yang benar aja tadi kan ada kesalahan yang benar ilman ilman kemudian failnya alimun alimun. maf'ulnya. Ini udah jadi bahasa Indonesia nih. Apa? Alimun jadi maf'ulun. Fa'ala jadi maf'ulun, alima jadi lum. Itu mafailun. Ma maf'ulun berarti ma. Ini bahasa Indonesia ini. Ma ma'lumun. Maklum bahasa Indonesia kan? Sudah maklum, itu sudah diketahui. Maklumin aja. Diketahuin aja gitu. Ayo, santai. Ayo. Pak. Pak Hasuna. Ya, sementara kita anggap aja dia ada tasrifnya deh. Jadi Hasuna ya. Hasuna ya. Husna. Heeh. Hasuna. Ya, santai. Ayo, Pak Mufti. Hasiba. Hasiba ya sibu. Hasban. Hasibun. Mah. Mah. Maf'ulnya mah. Hasiba. Fa'ala jadi maf'ulun, hasiba jadi mah. Hasiba. Oh. Maf'ulun mah. Nah, mahsubun. Santainya gitu ya. Jadi lihat pola bunyinya, kalau kayak fa'ilun kan berarti tambahkan alif. Kalau maf'ul tambahkan waw, mim dan waw gitu ya. Nah itu sampai isim maf'ul. Ada pertanyaan sampai isim maf'ul? Kalau enggak ada kita langsung lanjut ke fi'il amar. Nah, fi'il amar ini dia ada rumusnya, itu bisa dibaca. Cara merubah dari fi'il mudhari ke fi'il amar. Contohnya kita ambil contoh misalkan kata nasara deh. Fi'il mudhari dari nasara apa? Bab 1 dia. Nasara ya. Yang suruh. Jadi rumusnya seperti ini. Yang suruh pertama disukunkan akhirnya. Jadinya apa? Yang sur. Kemudian ya-nya dibuang dan diganti dengan hamzah. Diganti dengan alif. Nah, alifnya itu diberi baris sesuai dengan baris dari ain fi'ilnya. Atau dengan kata lain, satu-satunya yang ada barisnya apa? Kan yang suruh. Jadi yansur ya. Kalau yangnya dibuang, satu-satunya yang ada barisnya yang mana? So. Sesuai. Kalau dia doma, doma. Jadinya unsur. Kemudian kalau dia kasor, kasor. Kecuali kalau dia fathah itu tetap kasro. Kenapa? Karena kalau untuk fiil-fiil amar dari surah Mujarrad ini nggak ada yang didahului oleh fathah. Kalau enggak u, kalau enggak i. Jadi kalau dia domah, domah. Kalau dia kasroh, kasroh. Kalau dia fathah, kasroh. Contohnya fataha. Fataha yaftahu. Pertama kita sekunkan, jadinya yaftah, ya kan? Yaftah. Kemudian nianya kita buang. Tinggal aftah kan? Kemudian kita kasih hamzah. Harusnya kan aftah. Tapi itu enggak boleh karena nanti dia sama dengan bentuk fi'il mudhari dhamir anak. Makanya enggak boleh. Nah, dia tetap dikasih kasor, jadinya iftah gitu. Paham? Nah, itu fi'il amar. Oke, langsung kita praktek. Ayo, Pak Saiful. Dari Nasara. Diulang lagi dari firma di Nasara. Nasara yang suruh bahwa nasirun mansurun unsur. Nah, ya Pak Saiful. Doroba yang beribu dorban do doribun. Madrumun idribun. Sukun idrib. Nah, santai. Idrib. Ayo Pak Adi. Fataha siap tahu fathan. Fatihun. Fatihun. Kemudian maftuhun. Kemudian fil amarnya. Amarnya apa? Apa? Apa? Ya kan asalnya yaftahu. Jadinya yaftahu jadi kan jadi yaftah dulu. Yaftah. Jadinya terus aftah. Tapi iftah. Ingat nah, iya. Iftah santai ya. Enggak boleh ada yang patah karena entar dia mirip sama fi'il mudhari dhamir ana, makanya enggak ada ininya. Ayo, kemudian Pak Yadi. Ya. teman-teman sih. Kemudian fi'il amarnya yang lamu nih, pertama kan alima ya lamu kan, ya lamu kita sukun kan jadinya ya ya lam, kemudian ya-nya dibuang dikasih alif, kemudian dibariskan sesuai dengan yang tersisa a kan, asalnya kan a lam, karena nggak boleh sama-sama patah jadinya i ilam. Ini kan ada kan sering di Al-Quran i lamu wa lamu anallaha, banyak turun kayak gitu ya. Pak Mahmud Hasuna. Ya Hasuna, anggap aja ada tasrif Hasuna ya Hasuna Husna Hasinu Mahsunu Husun. Ayo Pak Mukti Hasiba. Hasiba Hasiba Yasibu Hasban Mahsubun Hasibun dulu Hasibun baru Mahfulnya Mahfulnya Mahsubun Filamarnya Ihsib Ihsib Asantum. Nah, terakhir fi'il nahi ini lebih gampang lagi. Fi'il nahi itu tinggal lihat fi'il amarnya atau lihat fi'il mudhari'nya terserah, tinggal tambahin lata. Lata. Yang suruh jadi latansur. Yaftahu jadi lataftah. Yadribu jadi latadrib. Jadi tinggal tambahkan la dan ta. Ya-nya dibuang dulu, kemudian tambahkan la dan ta. Yang suruh jadi la tansur, yadribu jadi la tadrib, mana'a jadi la tamna. Paham ya? Ayo, dari Pak Idris. Nasoro yang suruh nasro, nasirun mansurun unsur, la tansur. Hasan tuh. Ya. Doroba yadribu dorban, doribun, idrib. Madrubun belum. Ya? Iya. Oh iya. Madrubun. Terus madrubun. Madrubun. Idrib. Terus la tadrib. Santai. Ayo. Fataha yaftahu fathan. Fatihun. Maf. Maftuhun. Kemudian maftuhun if maftuhun fil amar yaftahu jadi if iftah la iftah la taf la taf la la la la taf iftah la taf lataftah kan yaftahu ianya dibuang jadi tambahkan lataf jadi lataftah ya. Ayo Fadi ya di alimun terus filamarnya ilam la iya santan ya sama hasibun hasibun mahsubun ihsib la tahsib. Ya, santum ya. Ada pertanyaan, jadi kita udah belajar tasrif istilahi ya. Jadi tasrif ada berapa kemarin? Ada dua ya. Istilahi dan apa satu lagi? Itu mah kiasis mai. Tasrif istilahi dan tasrif lughawi. Nah, tasrif istilahi itu namanya juga istilah. Jadi dia perubahan kata berdasarkan istilahnya dari fi'il madi ke fi'il mudhari ke masdar. Nanti ada lagi tasrif lughawi. Tasrif lughawi itu untuk kata yang sama tapi jenis yang beda. Kayak misalkan nasoro. Nasoro itu artinya apa? Telah menolong kan? Tapi nasoro ini kata untuk huwa. Huwa nasoro, dia telah menolong. Enggak boleh kita katakan ana nasoro gitu. Saya menolong, enggak boleh. Atau anta nasoro, enggak boleh. Kenapa? Karena bahasa Arab itu satu kata ganti punya satu kata kerja. Enggak kayak bahasa Indonesia. mau saya, kamu, dia, mereka yang menolong. Bahasa Inggris lebih mending. Misalkan saya, I, you, we, they, go. Tapi kalau he, she, it, goes, ada dua, ya kan? Nah, kalau bahasa Arab satu kata kerja, satu kata ganti, satu kata kerja. Artinya kalau misalkan nanti huwa nasor, kalau ana nasor tu, nahnu nasorna. Nah, itu tasrif lugawi. Jadi dia perubahan berdasarkan kata ganti atau berdasarkan jenis mufrad dan jamak. Jadi nanti ada dua. Tapi sementara kita istilahi dulu, ada pertanyaan istilahi di sini. Jadi dari fi'il madi sampai fi'il nahi ada pertanyaan situ. Ya, kalau enggak kita ulang bareng-bareng aja. Jadi sekarang dari bab 1 ya kita mulai ya. Bab 1 contohnya selain nasoro apa? Kata ba, yuk kita tasrif bareng-bareng yuk. 1 2 3. Kata ba yak tubu kat ban. Kemudian katibun. Terus mak mak tubun. Kemudian uktub dan lataktub. Nah, kemudian bab 2 selain doroba apa? Jalasa ya. Coba ayo kita tasrif jalasa. Jalasa ya jelisu jalsan jalisun majlusun ijlis la tajlis. Kemudian bab 3 mana ya? Apa? Mana contoh? Ayo, mana yam kemudian man'an, kemudian mani'un, kemudian mamnu'un, terus man'an yamna'u berarti filamannya imna la tamna. Ingat man'an yamna'u berarti kan imna ya, man'an yamna'u imna la tamna. Kemudian bab 4 Salima yuk. Salima yaslamu Salman. Salimun mas lumun Islam. Hah? Tadi apa? Rumusnya apa? Batu kali mana bisa. Alima yaslamu. Salima yaslamu. Berarti Islam Islam apa Islam? Islam benar. Islam la la taslam. Kemudian bab 5. Bab 5 apa? Contohnya? Karuma. Yang lain. Karuma coba. Karuma yakrumu karman. Anggap aja sementara karman. Kemudian karimun makrumun ukrum la takrum. Kemudian terakhir hasiba bab 6. Hasiba yahsibu hasban. Kemudian hasibun. Kemudian mahsubun. Kemudian hasiba yahsibu apa saya yahsibu? Yahsibu ihsib la la tahsib. Paham ya? Nah, setelah kita data tahsib semuanya, ada beberapa yang kita harus perhatikan. Yang pertama, kita harus perhatikan bahwa fi'il dari sisi kebutuhannya akan objek, udah diajarin belum ya? Itu ada dua, udah kalau gak salah. Jadi dari sisi butuh atau tidaknya objek, ada dua. Ada fi'il, ingat gak? Fi'il apa yang butuh objek? Udah. Yang aneh bilang transitif dan intransitif. Cepat-cepat lain ya? Belum ya? Belum. Ya. Jadi ada fi'il ditinjau dari kebutuhan akan objek ada dua. Ada fi'il lazim. Ada fi'il muta'addi. Fi'il lazim adalah fi'il yang enggak butuh objek. Kalau bahasa Indonesianya intransitif. Kalau kita belajar bahasa Indonesia. Kemudian ada fi'il muta'addi. Fi'il muta'addi itu fi'il yang butuh objek. Bahasa Indonesianya transitif. Contohnya apa aja fi'il yang pertama dari yang butuh objek dah. Contohnya apa? Kayak misalkan nasoro telah menolong, ada yang ditolong kan? Nazoro telah melihat, ada yang dilihat kan? kataba, menulis, ada yang ditulis. Nah kalau lazim yang nggak butuh objek, contohnya apa? Jalasa, duduk. Duduk butuh objek nggak? Butuh objek kan duduk. Saya duduk nih, jelas nggak? Atau butuh objek? Nah kalau duduk di mana bukan objek, artinya bangku bukannya sesuatu yang kena ini kan, tapi dia kalau di kursi itu kan keterangan tempat. Sedangkan saya makan nasi, nasi dimakan. Saya melihat mobil, mobil dilihat, ya kan? Kalau saya duduk di kursi, bukan berarti kursi didudukin. Paham enggak? Saya kalau kita bilang kursi diduduki berarti kata-katanya bukan duduk tapi menduduki. Paham? Contoh lagi deh, berdiri. Saya berdiri, butuh objek enggak? Enggak. Iya. Jadi kalau menolong, melihat, menulis itu butuh objek semuanya. Tapi kalau berdiri, duduk, tertawa, tersenyum, butuh objek nggak? Paham kan? Nah, paham nggak? Kayaknya bingung nih antara yang lazim dan yang mutaaddi. Memang agak mirip, cuma kayak gini. Saya duduk, itu butuh objek nggak sih kalau saya duduk? Kalau saya menduduki, iya butuh objek. Saya menduduki apa? Misalnya saya menduduki kursi. Tapi kalau saya duduk, enggak. Saya berdiri juga, butuh objek enggak? Enggak kan? Ya kalau mendirikan, iya saya mendirikan masjid. Gitu, paham? Ini, camkan aturannya. Kalau fi'il lazim, apa yang lazim tadi? Yang butuh apa yang enggak butuh? Tidak butuh objek. Yang enggak butuh. Kalau fi'il lazim, dia enggak punya bentuk isim maf'ul. Tidak punya bentuk isim maf'ul. Ini hukum yang pertama. Semua fi'il lazim tidak punya bentuk isim maf'ul. Iya. Artinya kalau tadi kita tasrif jalasa ya jilisu, julusan jalisun, majlusun. Nah, itu karena kita lagi belajar tasrif, tapi sebetulnya kata jalasa enggak punya bentuk majlusun. Kenapa? Karena secara makna tidak sesuai. Kenapa saya katakan tidak sesuai? Coba kita artiin. Kalau nasoro kan itu telah menolong, mansurun yang ditolong. Nah kalau jalasa kan artinya duduk, majlusun artinya apa? Yang diduduki. Kalau kita bilang yang diduduki, kata kerjanya bukannya duduk tapi menduduki. Jadi beda antara duduk dan menduduki. Contoh lebih jelasnya berdiri deh. Kataba kan menulis, maktubun ditulis. Nah kalau koma berdiri, makumun apa? Telah didiri. Kalau kita bilang telah didirikan, kata kerjanya bukan berdiri tapi mendirikan. Paham? Paham ya? Jadi fi'il lazim dia enggak punya bentuk isim maf'ul. Itu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus perhatikan untuk bab 5 semua fi'ilnya adalah lazim. Adapun bab yang lain bisa lazim bisa mutaaddi. Contohnya bab 2 itu doroba yadribu memukul. Memukul kan mutaaddi. Jalasa yajlisu duduk. Duduk kan lazim, artinya bisa jadi lazim bisa jadi mutaaddi. Adapun bab 5 semuanya adalah lazim. Itu yang pertama. Jadi bab 5 semuanya lazim. Konsekuensinya bab 5 enggak punya apa? Enggak punya isim maf'ul, ya kan? Dia enggak punya isim maf'ul. Itu yang pertama. Yang kedua, bab 5 semuanya adalah itu kan sama aja sama yang tadi. Jadi bab 5 ini semua fi'il yang punya makna kata sifat, bab 5 itu. Atau maknanya tidak seperti kata kerja. Contohnya apa? Hasuna artinya apa? Baik. Telah baik. Kata kerja bukan baik. Karuma apa? Karuma. Mulia. Kata kerja bukan? Kemudian bauda telah jauh. kata kerja bukan? Qoruba telah dekat. Nah, makanya sebetulnya ulama nahu ketika mendefinisikan fi'il bukan kata kerja, tapi dibilang apa? Kalimatun dalat ala ma'na fi nafsiha waqtaronat bizamanin. Semua kata yang punya makna dan terkait dengan waktu. Jadi yang jadi apa ya? Yang jadi fokusnya itu bukan kata kerja tapi terkait dengan waktu. Hasuna dikatakan fi'il karena artinya telah baik. Nanti ada yahsunu sedang baik. Karuma telah mulia, yakrumu sedang mulia. Jadi sebetulnya kalau kita babat habis gitu, fi'il itu kata kerja salah juga. Karena bab 5 isinya bukan kata kerja tapi kata sifat. Tapi karena dia punya keterkaitan dengan waktu, telah, sedang, maka dia disebut juga dengan fi'il. Nah, karena bab 5 itu kata sifat, nanti ada beberapa istilahinya yang enggak pas secara makna. Yang pertama, dia enggak punya fi'il amar. Kenapa coba enggak punya fi'il amar? Coba aja. Coba aja kalau telah baik kata perintahnya apa? Sedang telah baik, telah mulia, telah jauh, telah dekat, ada enggak kata perintahnya? Iya bagus. Usun. Apa arti usun? Baguslah, bagus kata perintah. Bukan kan? Ada enggak kata di Indonesia nih, kata perintah baguslah. Apa maksudnya baguslah? Palingan kalau ada jadilah orang yang baik, misalnya kun hasanan, kun kariman, jadilah orang yang mulia. Kun misalnya kapan? Kun baidan anhu, jadilah menjauhlah darinya, ya kan? Artinya kalau kata perintah langsung enggak ada, tapi kalau ditambahkan dengan kun boleh. Tapi fi'il amar bentuknya yang uhsunnya, ukrum, ub'ud enggak ada. Paham enggak? Karena secara mana enggak pas, ya. Kemudian fi'il nahinya juga. Coba apa? Kata larangan dari telah baik. Enggak ada. Jadi bab 5 yang pertama enggak punya isim maf'ul, kemudian enggak punya fi'il amar, kemudian enggak punya fi'il nahi. Dan satu lagi, dia juga enggak punya isim fa'il. Tapi dia punya istilah sendiri namanya sifat musyabbaha. Kenapa enggak punya isim fa'il? Karena memang bentuknya tidak sesuai dengan fa'ilun. Ya. Jadi rumusnya bukan fa'ilun, tapi dia nanti istilahnya namanya sifat musyabbaha. Ada di penjelasan. Artinya apa tuh kalau misalnya fa'il? Iya nanti. Sifat musyabbaha. Jadi sifat musyabbaha namanya. Nah, sifat musyabbaha ini dia simai, artinya enggak ada rumusnya, tapi secara umum kebanyakannya rumusnya fa'ilun. Kayak misalkan karuma. Kita lebih sering dengar sifat musyabbahanya dibanding fi'ilnya. Contohnya karim, apa arti karim? Al-Qur'anul Karim. Ya. Itu karimun artinya apa? Karimun mobil. Karimun artinya mulia. Kemudian ba'idun, jauh. Qaribun, dekat. Nah, kemudian kalau hasuna, apa sifat musyabbahannya? Hasanun. Ya, kita sering kan sebenarnya hasan, hada hasan, ini baik. Nah, gitu. Jadi arti sifat musyabbah kayak gitu. Jauh, dekat, baik. Kalau hasunanya telah baik, telah jauh, telah dekat, telah mulia. Nah, ketika sifat musyabbah artinya jauh, dekat, mulia, baik gitu. Paham? Ya. Paham enggak? Contohnya hasuna nih. Hasuna artinya apa? Telah baik. Yahsunu sedang baik. Husnan kebaikan. Contohnya di hadis min husnil islamil mari tarku malayani, di antara tanda baiknya keislaman seorang yang meninggalkan apa yang diyakini. Min husni, di antara tanda baiknya. Dia masdar, ya kan? Husnan. Kemudian hasanun artinya apa? Baik. Nah, biasanya ini dipakai untuk menilai sesuatu. Hada hasan ya. Hada sahih, hada khata. Nah, hasan, khata sama dia. Kata sifat. Jadinya kata sifat, kata sifatnya. Namanya sifat kan? Sifat musyabbah. Jadi dia kata sifat. Kemudian apalagi? Karuma. Apalagi bauda. Bauda ya buudu bu'dan. Terus setelah itu ba'idun, ba'uda telah jauh. Ya ba'udu sedang jauh. Kemudian bu'dan, apa? Kejauhan atau jauhnya. Kemudian ba'idun, apa artinya? Jauh. Jadi dia sifat musyabah berarti kata sifatnya gitu. Paham ya? Jadi kesimpulannya dari 6 bab sulasi mujarrad, kalau dia fiilnya fiil lazim ya, maka dia tidak punya bentuk isim maf'ul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk bab 5 dia enggak punya isim fa'il sampai fiil nahi. Dia hanya punya fiil madi, fiil mudhari, masdar dan sifat musyabbah. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ayo. Pak Adi, Pak Adi. Pak Hamad atau Pak Mukti? Ada pertanyaan? Ah, oke, okay, kalau gitu kita latihan lagi deh sekali lagi. Dari sekarang dari Pak Mukti. Dari bab 1 sampai bab 6. Kata-katanya pilih di belakang aja, itu di halaman paling belakang, coba silakan dibuka. Ya, pilih bab 1 1 kata. Kemudian tasrif, terserah apa aja katanya. Dari bab 1 itu ada di terakhir halaman 100. Masdarnya udah datu, jadi sekarang masdarnya langsung ngikutin yang benar ya. Ayo. Sataro. Sataro. Yasturu. Terus sampai fiil nahinya. Sataro. Kok, itu kalau enggak salah itu setelah itu fiil setelah fiil mati masdar bukan? Iya. Iya, langsung aja ikutin itunya. Sataro, yasturu. Sataro, yasturu, satro. Kemudian isim fa'ilnya Satirun. Kemudian isim maf'ulnya Masturun. Nah, kemudian fi'il amarnya Masturun. Satora yastur berarti Ustur. La tas. Santai, Pak Mahmud. Bab 2, pilih satu. Bab 2. Bab 2. Iya. Dibalik balik. Bab 2. Cari terus bab 2. Ya, pilih. Asaro. Asaro yang saru. Bab 2. Bab 2, batu kali AI. Asaro yang siru. Asaro yang siru kasron. Kasirun maksurun uksur. Bab tadi pilih modalnya apa ya? Yaksiro kan? Iksir ya. Iksir. Iksir la taksir. Nah, santai ayo. Jadi. Oh, enggak bawa. Bab 3, pilih 1. Mana? Udah. Yang lain dong. Coba. Ayo. Masdar tabaan tabiun tabiun yang panjang tabiun matbuun lo mat matbuun oh iya matbuun matbuun lo fiil mudarinya apa tadi? Ya tabau kan? Berarti fiil amarnya? Yep. Itba la la tato. Ba, santai. Ya. Pak Adi. Bab 4. Apa? Itu kan ada. Lihat aja bab 4. Hamidah ya. Hamidah Yahmin. Oke, bisa kan IA kan? IA. Hamidah ya. Yahmadu. Hamidah Yahmadu. Mas Dar lihat di situ ngapain buka itu? Ke sampingnya Mas Darnya. Hamidah Yahmadu Mahdan. Masa sih Mahdan? Mahada itu mah. Hamdan kali. Hamdan. Hamdan kemudian. Hamidun. Ah, Hamidun. Kemudian. Ini nama temennya ini. Mah. Mah. Temen. Nah ya. Nama Pak Mahmud. Mahmudun. Kemudian. Terus. Ini apa ya? Baliknya lagi Mahmudun. Ya. Sipan. Mahmudun. Yah. Kan ya. Yah Madu jadinya. Ih. Kan Hamidah Yahmadu. Iya, Yahmadu. Berarti ih filamarnya. Ih, Mudu. Tuh. Ih, kan sukun ujungnya ih. Hamidah Yahmadu. Yahmadu ih. Kalau yaf'alu jadi if'al, berarti Yahmadu jadi ih. Ihmad. Ihmad. Ihmad lah. La tinggal tambahin la sama ta ihmat la ta la la tahmad iya ayo pas apa bab 5 sahula hah sahula ayo ini udah harus yang benar ya ayo sahula sahula yasulu sahulatan terus sifat musyabahannya apa enggak pakai rumus ini. Sering dengar enggak? Sahal ternyata apa sih? Oh, sahlan. Mudah, berarti sah. Sahlan. Sahlan ya, sahlan sama. Ya. Ya. Bab 6. Pak Idris. Tinggal asih. Cuma asih bae. Udah apa? Hasiba. Ya. Hasibu usbanan. Hasibun. Mahsubun. Ihsib. La tahsib. Ya, santum ya. Seperti itu. Jadi bab 1 sampai bab 6 seperti itu. Kemudian jangan lupa kalau dia fiilnya lazim, isim maf'ulnya jangan disebut. Kita udah mulai ini ya, mulai benar ya kalau kemarin kan sengaja semuanya dianggap benar, tapi sekarang sudah mulai kayak masdarnya, masdar tinggal lihat kamus nanti yang betul apa. Kemudian kalau dia fiil lazim, dia enggak ada bentuk isim maf'ulnya. Dan bab 5 dia cuma ada fiil madi, mudhari, masdar dan sifat musyabbah gitu. Ada pertanyaan di tasrif istilahi? Kalau enggak ada pertanyaan, kita sedikit bahas tentang tasrif lugawi fi'il madi dulu hari ini, insyaallah. Ya. Kita ke fi'il tasrif lugawi fi'il madi itu di bab berapa? Bab 5. Di kita lengkap dulu selasih mazidnya. Bab 5. Terus bab 5. Lengkap. Iya, dia lengkap dulu. Ya. Jadi kalau tasrif istilahi kan perubahan berdasarkan istilahnya dari madi ke mudhari ke masdar. Nah, kalau tasrif lugawi ini untuk kata yang sama tapi jenisnya yang berbeda. Kayak misalkan nanti dari sisi kata gantinya mungkin. Jadi tasrif istilah ini tasrif lugawi ini ada dua jenis ya. Ada tasrif lugawi untuk fiil, ada tasrif lugawi untuk isim. Kalau tasrif lugawi untuk fiil itu perubahannya berdasarkan kata ganti. Artinya satu kata ganti, satu kata kerja. Berarti ada berapa kata kerja? Kata ganti berapa? Ada 14. Nah, kalau tasrif lugawi isim itu bukan berdasarkan kata ganti, tapi berdasarkan jenis dan jumlah. Misalkan mufrad, muzakkar, tunggal dan muzakkar. Kayak yang kemarin kita pelajari. Contohnya muslimun. Muslimun itu kalau dari segi jenis muzakkar muannas. Muzakkar. Dari segi jumlah mufrad aslinya jamak. Mufrad tunggal. Nah, karena dia muzakkar dan mufrad, berarti kata muslimun bisa dipakai untuk yang pertama huwa. Huwa muslimun. Iya enggak? Huwa itu kan mufrad muzakkar ya. Huwa muslimun. Boleh juga anta muslimun. Apalagi yang boleh kira-kira? Ana muslimun. Itu kalau ngomong laki-laki. Kemudian misalkan muslimatun, apa aja yang boleh pakai kata muslimatun? Hiya muslimatun. Apalagi? Anti muslimatun. Kemudian ana muslimatun kalau yang ngomong perempuan. Nah, jadi seperti itu. Kalau lugawi itu lugawi. Kalau lugawi fiil satu kata kerja, satu kata ganti, satu kata kerja. Tapi kalau isim enggak seperti itu, tapi dilihat dia dari segi jenis dan jumlahnya. Dari segi, jadi satu kata bisa sampai tiga kayak tadi contohnya. Seperti itu ya. Sekarang kita bahas ke fi'il madhi dulu. Untungnya untuk tasrif lugawi ini baik untuk bab 1, bab 2, bab 6, bahkan nanti untuk sulasi mazid, sulasi mujarrad, rubai mujarrad, rubai mazid, itu rumusnya sama. Jadi enggak kayak tasrif istilahi bab 1 beda, bab 2 beda, tasrif lugawi rumusnya sama. Jadi bisa dipakai semuanya. Kita hafal satu rumus, berarti insyaallah bisa dipakai ke semua rumus yang ada gitu. Mati. Jadi rumusnya fa'ala fa'ala fa'alu. Kemudian fa'alat fa'alata fa'alna. Kemudian fa'alta fa'altuma fa'altum. Kemudian fa'alti kemudian fa'altu ya. Ayo kita baca bareng-bareng yuk, dari atas, lihat bukunya aja gak apa-apa. Fa'ala fa'ala fa'alu. Bareng-bareng ya. Fa'ala fa'ala fa'alu. Terus fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alata fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alu fa'alna. Ya, santu. Ayo kita hafal tiga-tiga. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alat fa'alata fa'alna. Tutup. Tutup bukunya. Ayo. Bareng-bareng. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Dari pemetik. Fa'ala. Fa'ala. Gimana bareng bisa sendiri? Lupa ya. Fa'ala fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu. Terus fa'alat. Fa'alat. Fa'alata. Fa'alata. Fa'al. Fa'altuma. Fa'alna. Fa'alna. Pula fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu. Terus fa'alat. Fa'alat. Fa'alata. Fa'alata. Fa'al. Fa'alna. Ya, cariin Pak Mahmud. Ya. Pak Mahmud, fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Ayo. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'alta. Ini boleh buka dulu ini. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Oke, dari Pak Idris, fa'alta. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Tutup ini enggak boleh lihat, ayo. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Tutup, ayo. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Dari awal, fa'ala. Fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat. Fa'alat. Fa'alata. Fa'alata. Fa'al. Fa'alta. Fa'alna. Fa'alna. Terus? Fa'alat. Fa'alta. Fa'alta. Fa'altuma. Fa'altum. Nah. Fa'ala. Fa'ala. Fa'alata. Fa'alta. Fa'altuma. Fa'altum. Kalau kita udah hafal domirnya gampang nih, dari anta sampai antum. Anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Sama kan? Jadi fa'alta, fa'altum, fa'altum. Ayo dari fa'ala. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'altum. Fa'alata. Fa'alat, fa'alta, fa'alna. Fa'alta. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat. Fa'alat, fa'alata, fa'altum. Fa'alna. Fa'alna. Fa'al. Fa'alata, fa'alatuma, fa'altum. Ayo. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Ayo, Pak Idris. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Fa'alat, fa'alata, fa'alna. Fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Santum. Ayo, fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Ini sama kayak anti, antuma, antunna kan? Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Ada Pak Idris, fa'alti. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'alatunna fa'alti fa'altuna fa'alatunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'alatuma fa'alatunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Ya. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Yang terakhir apa? Fa'altu fa'alna. Ayo. Fa'altu fa'altu fa'alna. Ayo. Tutup semuanya dari awal, kita bareng-bareng dulu. Ayo. 1, 2, 3. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Ayo dari Pak Idris. Fa'ala fa'ala fa'alu. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alta fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Fa'ala fa'ala fa'ala fa'al fa'al. Makanya jangan dipandangin yang awal. Fa'ala fa'ala. Ayo, fa'ala. Fa'ala fa'ala fa'alu. Oh iya. Fa'alu. Terus? Fa'alat. Fa'alas fa'al. Kok jadi hasih A? Fa'alat fa'alata. Fa'alas fa'alata fa'alna. Fa'alti. Fa'alta dulu. Fa'alta fa'altum. Fa'altuma fa'altum. Fa'alti fa'altuma fa'altunna. Fa'altu fa'alna. Iya. Fa'ala fa'ala fa'ala fa'ala fa'al fa'alu. Fa'al fa'alu. Fa'alat. Fa'alat fa'alata fa'alna. Fa'alati. falata faal fa faalata faalati faal faalata faal tuma tuma faalatum terus faal faalti faalati faalati faal tuma tuma faalatunna faal faala faaltu faalatu fa faaltu faal na na ya faala faala faala faalu faala faalata faalna faalta faalta faaltuma faaltum faalti faaltuma faaltunna faaltu faalna santun ya faala faala faalu faalat faalata faalna faalta faaltuma faaltum faalti faaltuma faaltunna faaltu faal faalna faal faalta faalta faal faaltuma faalta faaltuma faaltum faalti faaltuma faaltuma faaltunna faaltu faaltu faal faaltunna faaltu faal nah faaltu faalna ya nah ini rumus rumus ini berlaku umum untuk semua wazan jadi baik bab 1 sampai bab 6 rumusnya sama mau dia faala mau dia faula mau dia faila sama yang kita perhatikan bukan awal atau tengah tapi ujungnya dilaknya artinya kalau faala faala berarti kalau nasoro nasoro nasoro terus nasoro terus nasorot nasorota nasorna kemudian nasorta nasortuma nasortum kemudian nasorti nasortuma nasortunna nasortu nasorna kemudian alima coba alima alima kemudian alimata alimna alimta alimtuma alimti alimtuma alimtunna alimtu alimna alimna kemudian hasuna coba hasuna hasunat hasunata hasunna hasunta asunti asuntunna asunna nah ini manfaatnya apa? Jadi manfaatnya kita, kalau kita bikin kalimat kita bisa ngambil dari sini misalkan kita pengen bilang coba dari Pak Mukti deh kita pengen bilang kamu laki-laki telah menolong berarti apa? Kan Nasoro telah menolong nih tapi dia kan kalau Nasoro dia laki-laki telah menolong tapi kalau yang telah menolongnya kamu laki-laki berarti Nasor Nasorta Nasorta ayo Pak Mahmud misalkan kami yang telah menolong loh kami Ananahnu Nasorna kemudian kamu perempuan telah menolong Nasorti ya santap kemudian kalian perempuan telah menolong. Kalian perempuan nasortuna. Santun. Kalau kalian laki-laki? Nasortuna. Hah? Kaliannya laki-laki, nasor? Kalian. Bukan kalian berdua tapi kalian. Nasar? Nasortum. Sortum. Kalau mereka berdua? Mereka berdua. Laki-laki. Nasoro. Iya. Mereka berdua. Apa? Nasortuma. Oh iya benar nasortuma. Lah itu mah kalian. Oh, ini kan mereka. Mereka. Oh huma ya. Kan huma berarti nasoro. Loh. Nasorota. Kan laki-laki. Nasoro nasoro. Iya berarti nasoro. Nasoro. Oh iya ini. kalau nasorota humanya perempuan ya. Paham? Kalau mereka laki-laki telah menolong apa? Mereka laki-laki telah menolong. Nah, Nasoru. Bedakan antara mereka sama kalian ya. Yang ada taknya itu udah pasti kalian. Kalau mereka ciri-ciri depannya H gitu. Dia mereka depannya H. Kalau kamu, kamu kalian depannya Hamzah A. Nasor tuh nas. Bukan, maksudnya datanya, datanya. Paham ya? Pokoknya kalau ada taknya berarti itu dari anta sampai antuna. Nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti. Kan anta, antuma, antum sama kan. Paling yang harus kita waspadai, yang harus kita hati-hati di huwa sampai huna kan. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasoruna. Nah, ini dia manfaat ilmu sorot. Jadi kita bisa menyusun atau memilih kata yang tepat. Jangan kita katakan ana nasoro. Salah, ditawain orang Arab kan. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Soalnya kita sampai tasrif logawi fi'il madhi dulu. Nanti minggu depan kita selesaikan sampai tasrif logawi fi'il nahi. Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan enggak? Yang ini puyang, masih puyang yang ini. Belum dikasih PR soalnya. Entar kalau dikasih PR insyaallah. Oke, okay, PR-nya yang ini. Jadi pilih dua kata dari apa tuh, dari kumpulan kosakata yang ada di belakang, masing-masing dua ya. Di satu bab masing-masing dua. Itu pun yang enggak dibahas di buku ini karena bab 6 itu isinya contoh kan. Coba lihat bab 6. Ya, bab 6 kan isinya contoh nih. Jadi kayak sini ada hasuna. Nah, enggak boleh lagi pakai contoh hasuna. Pilih, pokoknya pilih selain yang ada di bab 6. Misal bab 6 ini kan contoh tasrif lengkap nih, tasrif logawi dan tasrif syair dan tasrif logawi. Nah, pilih dari kosakata yang ada di belakang satu bab masing-masing dua. Jadi PR-nya ada berapa tuh? Ada 10, bab 6 enggak usah lah karena bab 6 kan cuma satu. Atau bab 6 satu aja. Hasiba aja. Tapi bab 1 sampai bab 5 pilih dua kata, kemudian setelah itu tasrif. Tasrifnya istilahi juga, lugawi juga. Ya. Jadi yang kesamping juga, kemudian yang fi'il madhi ke bawah juga. Gitu. Ya, ada pertanyaan? Sebelum ditutup. Maksudnya gimana fi'ilnya tadi? Hah? Contohnya, PR-nya misalkan ambil satu contoh kata kataba. Berarti tulis di buku kataba yaktubu kitabatan katibun maktubun uktub lataktub. Setelah itu kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma katabtuna katabtu katabna. Itu PR yang pertama. PR yang kedua bukan tulisan tapi lisan. Hafalkan ya. Jadi kalau bisa dilancarkan tasrifnya, nanti minggu depan setiap orang tasrif satu kata. Ya, film adinya. Kalau mau sama film model sekalian boleh. Gimana tetap kayak kata abah yak tubuh, kita batan gitu. Iya, samping dulu. Setelah selesai baru ke bawah. Ke bawah. Kata abah, kata bu gitu. Iya, film adinya aja dulu. Tapi kalau rajin gitu mau sampai simpail, sampai film naik terserah, kan tuh udah ada pembahasannya. Tinggal diikutin aja sebetulnya. Jadi kalau bisa sebelum ketemu dibaca-baca biar nyambung nih. Jangan dikelantarkan begitu saja. Ya, ada pertanyaan enggak? Dari hari ini. Iya, biasanya gitu. Makanya sengaja enggak si PR. Oke, kalau enggak pertanyaan kita sudah saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.